disentuh tuh malaikat kang bisa maca ati nrika mulane ngomong paran hang rika pikiri paran hang rika ketuni. Dino wis semanding to makin duwe rasa nyaring terus terang ngopiain jaluk tolong tutup kena duso paran sunong riko rasa bingung stun sing kuyat rotok.